dengan semua sikapmu. Ini itu semua selalu tentang dirimu. Kau selalu memikirkan apa yang kau mau. Tak pernah memikirkan tentang diriku. Cukup sudah ku tak tahan lagi. Mungkin lebih baik ku sendiri. Tak sanggup tutup menahan. Dengan aturanmu seakan.